Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Ikhwati fillah, hadirin saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan barakahnya, demikian pula nikmat-nikmat yang lain kepada kita semuanya, sehingga sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dengan sebenar-benar ibadah kepadanya Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita haturkan pula terima kasih kepada Tamir Masjid Manunggal beserta pengurusnya yang juga telah memperkenankan kita semuanya di sini duduk di masjid ini dalam rangka untuk saling mengajarkan sebagian dari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala dan sebagian pula dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tak lama lagi insyaallah taala kita akan berjumpa dengan salah satu bulan dari 12 bulan yang ada yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak diciptakannya langit-langit dan bumi, yaitu bulan Ramadan. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya Al-Karim, inna iddata syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya jumlah bulan dalam satu tahunnya itu ada 12. Semenjak diciptakannya, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit-langit dan bumi, 12 bulan yang Allah tetapkan semenjak Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Dari 12 bulan tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih salah satu darinya yang kemudian diberikan pilihan ini kepada umat yang terakhir, yaitu bulan Ramadan. Allah pilihkan bulan ini dan kemudian diberikan kepada umat yang terakhir, nahnul awwalun, Nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamah. Kita ini adalah umat yang terakhir, kata Nabi alaihi salatu wasalam, dan orang yang pertama kelak pada hari kiamat. Terakhir di dunia ini dan yang pertama kelak pada hari kiamat. Yang dari bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala memuliakan umatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan kemuliaan yang tinggi yang tidak didapatkan pada umat-umat sebelumnya. Di antaranya syariatus siyam, disyariatkannya puasa selama satu bulan penuh. Selama satu bulan penuh. Ditambah berbagai rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan dan dikali lipatkan pada bulan tersebut. Bahkan di antara malam-malam dari Ramadan tersebut ada satu malam yang lebih baik dari seribu bulan yang dikatakan sebagai Lailatul Qadar. Ini adalah nikmat yang besar yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Merunut sejarah disyariatkannya puasa Ramadan, ini bukanlah syariat yang awal-awal, bukanlah syariat yang awal-awal ketika diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal selama 13 tahun di Mekah sebagai seorang rasul, karena sebelum menjadi rasul beliau sudah tinggal di Mekah selama 40 tahun. Artinya beliau tinggal di Mekah selama lebih kurang 53 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah. Selama itu belum disyariatkan puasa Ramadan. Hingga masuk tahun kedua setelah hijrahnya Nabi alaihi salatu wasalam, disyariatkanlah puasa Ramadan. Itu pun belum diwajibkan. Itu pun belum diwajibkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang telah ditetapkan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Dan barang siapa di antara kalian sakit ataukah safar, maka bisa ia berpuasa pada hari-hari yang lain. Dan barang siapa yang merasa berat untuk berpuasa, maka ia boleh membayar fidyah dengan memberikan makan seorang miskin. Kata Salamah ibn Aqwa radhiyallahu ta'ala anhu, kunna, kami dahulu diberikan pilihan, faman syaa'a shoma wa man syaa'a faftar. Barang siapa yang mau berpuasa, ia berpuasa, dan barang siapa yang enggan berpuasa, silahkan. Wafada, dan ia membayar fidyah, memberikan makan seorang miskin. Jadi kalau orang sudah merasa berat, kayaknya hari ini saya enggak puasa dulu, padahal enggak sakit, enggak safar, itu boleh. Waktu itu belum diwajibkan puasa, sudah disyariatkan, tapi belum diwajibkan. Barakallahu fiikum. Ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa Ramadan dengan ayatnya Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan yang telah diturunkan padanya Al-Qur'an, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. sebagai petunjuk bagi manusia, dan keterangan-keterangan atas petunjuk tersebut, wal furqan, dan sebagai pembeda antara yang hak, yang benar, dan yang batil, yang sesat. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian berjumpa dengannya Ramadan, maka hendaknya ia berpuasa sehingga tidak ada lagi pilihan. Wajib berpuasa. Dan tersisa untuk dua jenis. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Adapun orang yang sakit atau safar, maka diganti pada hari-hari yang lainnya. Sehingga kalau orang itu kuat, tidak sakit, tidak juga safar, tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan baginya kecuali harus berpuasa. Kecuali harus berpuasa. Ini tentunya akan dibahas pada pembahasan fikih bersama Ustaz Muhammad. Ini hanya sekedar menyinggung sejarah. Itupun barakallahu fikum, waktu berpuasa selama satu hari tidak seperti syariat yang akan datang berikutnya. Waktu itu puasanya dimulai bukan semenjak terbitnya fajar, terbitnya subuh, bukan. Tapi dimulai ketika seseorang itu sudah tertidur atau masuk waktu isya. Tertidur atau sudah masuk waktu isya. Maka sudah harus dia mulai untuk berpuasa. Sehingga malam harinya tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh mengumpuli istrinya. Sampai datang waktu maghrib yang berikutnya, ia berbuka. Setelah itu kembali seperti biasanya, sehingga puasanya sangat panjang. Sehingga puasanya sangat panjang. Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Uhilla lakum lailatas siyami arrafatu ila nisaikum." Telah dihalalkan bagi kalian pada malam puasanya kalian, arrafatu ila nisaikum, untuk mengumpul istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Allah telah mengetahui, Allah mengetahui bahwa kalian merasa berat atas diri kalian dengan pensyariatan tadi. Fataba alaikum wa afa ankum. Maka kemudian Allah mengampuni kalian dan memaafkan kalian. Al-an, adapun sekarang, bashiruhunna, silahkan kalian kumpul istri kalian. Wabtagu al-ana bashiruhunna, wabtagu apa penjelasannya? Ma kataballahu lakum. Ah, sekarang kumpullah istri kalian dan carilah apa yang itu baik bagi kalian. Al-ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Wakulu washrabu, dan makan dan minumlah kalian, hatta tatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad. Sekarang makan dan minumlah kalian sampai jelas antara benang putih dari benang hitam. Waktu pertama turunnya ayat sampai titik ini, hingga kemudian masih tersamarkan di antara para sahabat apa maksudnya benang putih dari benang hitam. Hingga kemudian seorang di antara mereka meletakkan benang putih dan benang hitam di bawah bantalnya. Dilihat, kalau masih samar berarti masih boleh makan, masih boleh minum. Sampai sudah kelihatan, betul-betul kelihatan, ini hitam, ini putih, baru berhenti makan atau minumnya. Yang kemudian ditanyakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dan Allah azza wa jalla menurunkan kelengkapan ayatnya apa? Hah? Al khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr, yaitu waktu fajar maksudnya. pembeda antara benang putih dan benang hitam, yaitu masuknya waktu fajar. Hingga kemudian lengkaplah apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita dari puasa Ramadan beserta rangkaian-rangkaiannya. Ikhwati hadirin rahimani wa rahimakumullah, melihat awal sejarah pensyariatan puasa Ramadan, saya tidak katakan kewajiban ya, pensyariatan. Bedakan antara pensyariatan dengan kewajiban. Awal pensyariatan puasa Ramadan itu tepat pada tahun 2 Hijriah. Tidak lama berselang, kemudian terjadilah apa yang Allah takdirkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yaitu Ghazwatul Badr, perang Badar. Yaitu perang Badar. Tidak lama setelah disyariatkannya puasa Ramadan di akhir bulan Syakban. Yang mana waktu itu beliau berserta sebagian sahabatnya keluar hendak menghadang rombongan kafilahnya Sufyan, Abu Sufyan Ibn Harb. Itu persis di bulan Ramadan itu pula. Awal pensyariatan puasa Ramadan itu pula. Mereka keluar hingga terjadilah perang Badar di Lembah Badar pada pertengahan bulan Ramadan. Luar biasa. Kalau kita melihat dan merunut sejarah keterkaitan antara puasa dengan amalan-amalan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, tidaklah jauh berbeda. Kita melihat bahwa ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, dikatakan sebagai syahru tarbiyah, bulan pendidikan. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seorang hamba yang selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita qiyam. Siangnya siam, malamnya qiyam. Ini terangkaikan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa yang telah lalu. Lafadznya persis dengan qiyam, man qama Ramadhana. Barang siapa yang qiyamul lail, yaitu salat tarawih di bulan Ramadhan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Di bulan itu pula Allah Subhanahu wa taala melarang kita dengan larangan yang keras untuk berucap dengan ucapan yang jahat, ucapan dosa ataupun dusta. Lebih keras larangannya dari selain bulan Ramadan. Sampai dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man lam yada qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi alaihi haja fi an yada ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dosa dan perbuatan dosa ketika ia berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh atas puasanya. Tidak butuh atas puasanya ketika ia tinggalkan makan dan minumnya. Ini di bulan Ramadan. Lebih keras larangannya. Dan sekian keutamaan fadilah yang luar biasa. Yang mungkin sudah dibahas malam yang lalu. Tentang fadail, fadilah-fadilah puasa. Hal ini kalau kita lihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, ini semuanya ada pada mereka di saat bulan Ramadan ataukah tidak di bulan Ramadan? Ada pada diri mereka di saat siang ataupun malam hari. Kalau kita sebagian besar itu merasakan puasa mungkin ya hanya Ramadan. Sebagian besar di antara kita merasakan sholat sampai 11 rakaat dikatakan sebagai qiyamul lail. Itu juga bulan Ramadan, sholat tarawih itu sendiri. Sebagian besar di antara kita mau sibuk membaca Al-Quran ya di bulan Ramadan. Seakan-akan kalau enggak Ramadan saya enggak qiyamul lail. Kalau enggak Ramadan saya enggak mau puasa. Kalau enggak Ramadan saya enggak mau ini, saya enggak mau ini. Sampai sebagian orang menafsirkan dengan penafsiran yang salah tentang hadis yang mengatakan bahwa Ar-Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Wa in kana ahadun," dan apabila ada seseorang yang ajak berantem kamu, "Falyakul," hendaknya ya katakan apa? "Inni shaim," maaf saya sedang puasa. Enggak ngeladeni orang yang sedang yang ngajak bertengkar, ngajak berantem, enggak saya ladeni. "Inni shaim," saya sedang berpuasa. Sampai sebagian orang mensalahartikan. Kalau kamu ngajak berantem nanti, nanti malam habis isya. Kalau sekarang sedang puasa saya. Karena hobinya dia berantem. Hobinya dia berantem. La haula wala quwata illa billah. Khawati fillah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Semua amalan-amalan ini mungkin hampir-hampir tidak kita dapatkan kecuali di bulan Ramadan. Ngelihat masjid penuh dengan jamaah, meskipun penuhnya juga masih setengah, gak nyampe setengahnya mungkin dari laki-laki yang tinggal di satu tempat, tapi ya sepenuh-penuhnya masjid ya waktu Ramadan. Seakan-akan kalau bukan Ramadan gak ke masjid. Seakan-akan kalau bukan Ramadan tidak sholat subuh. Seakan-akan kalau bukan Ramadan gak sholat isya. Di masjid, ke masjid. Barakallahu fiik. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak terjadi hal yang seperti ini pada para sahabatnya Nabi alaihi salatu wasalam. Tidak terjadi. Pada diri mereka itu keseharian mereka itu sama seperti orang yang berpuasa. Keseharian mereka, hati, ucapan dan tangan, perbuatan mereka itu melebihi orang yang berpuasa setelah zaman-zamannya mereka. Berbicara diatur, dijaga. Mau ngayunkan tangan berantem, dijaga. Ada tempatnya. Kalau mau ngajak berantem jangan di sini. Barakallahu fiikum. Kalau mau lebih ya mengetahui siapa yang lebih kuat di antara kita, besok kalau ada perang, siapa duluan maju? Kamu bukan musuh saya. Musuh kita al-kufar, orang-orang kafir. Kalau mau ngajak berantem jangan sama saya. Mau kuat-kuatan siapa yang lebih kuat? Besok kita adu tanding bersama orang kafir. Tempatnya orang berantem. Barakallahu fi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensifatkan mereka, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari rahama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya adalah orang-orang yang keras terhadap orang-orang kafir dan sangat penyayang di antara mereka. Kalau bersama kaum muslimin mereka rendah hati, tawadhu. Bersama muslimin ucapannya ucapan yang baik. Bersama tetangganya, bersama orang tua dan kerabatnya, ini akhlaknya seorang muslim. Bukan akhlaknya seorang prajurit yang sedang berperang. Beda. Barakallahu fikum. Kalau sedang berperang, jangan lembut-lembutan terhadap orang kafir. Bukan tempatnya. Tapi kalau bersama muslimin, ini tempatnya. Seakan-akan bagi mereka, Ramadan itu apa? Setiap waktu. Yang namanya muraqabatullah, pengawasannya Allah Subhanahu wa taala terhadap kita bukan hanya Ramadan, Pak. Bukan hanya Ramadan kita diawasi oleh Allah. Bukan hanya Ramadan pula Allah Subhanahu wa taala menghitung amalan kita. Seakan-akan kalau pengen diampuni nanti Ramadan. Seakan-akan kalau ingin dekat kepada Allah nanti kalau Ramadan. Ini sebetulnya ucapan orang yang apa? Yang kebanyakan alasan. Coba kalau sudah bertemu Ramadan, apakah ia bisa berubah? Seandainya berubah paling hitungan 1, 2, 3 hari. 1, 2, 3 hari. Sampai kemudian masjid lengang seperti biasa. Pas malam takbirannya yang sholat isya seperti awal ketika belum masuk bulan Ramadan. Orang lebih suka kita katakan bersenang-senang dengan keramaian, dengan kebersamaan, tapi ternyata mereka kembali lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat yang bisa jamaah di masjid. Lihat malam lebaran, malam berikutnya dan malam berikutnya. Kembali lagi orang yang bisa mendirikan 11 rakaat qiyamul lail. Itu sama sebagaimana sebelum Ramadan, ya orangnya itu-itu saja. Barakallahu fikum. Kita lihat semuanya berubah. Seakan-akan Ramadan ini hanya sekedar adat dan kebiasaan saja. La haula wala quwata illa billah. Padahal bulan itu sesungguhnya bulan kita ini sedang dididik untuk 11 bulan yang berikutnya sampai masuk Ramadan lagi. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyatakan, Ramadan as-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan. Salat-salat yang 5 waktu. Antara Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya. Antara Ramadan ke Ramadan berikutnya. Jarak ya. Ada jaraknya ini semuanya. Mukaffiratun lima bainahun. Ini adalah penghapus dosa di antara waktu-waktu yang terlewati tadi. Ini tunibatil kabair kalau ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan kita menganggap hitungan itu sekedar di bulan Ramadan. Kalau kita ingin berbuat baik, ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita katakan kita hampir masuki momen yang sangat tepat, yaitu Ramadan, untuk mendidik kita masuk ke bulan-bulan setelahnya sampai ketemu Ramadan lagi. Luar biasa. Para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kita katakan di antara faedah hikmah, di antara ya, bukan satu-satunya, tapi di antara hikmah dari puasa agar kita merasakan apa yang dirasakan oleh masakin wal fuqara. Al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir dan orang-orang miskin yang perut mereka sering-seringnya merasakan lapar. Yang mungkin lain sama kita di 11 bulan selain Ramadan, hampir-hampir kalau yang namanya lapar selalu saat itu juga ada jalan keluarnya. Lapar ya. Jam 10 malam bakmi godok. Pagi-pagi jam 4 subuh ini sudah lapar. Pas subuh gudeg piyujung. Siang hari sedang lapar-laparnya, istirahat kerja, sate Pak Mul. Barakallahu fiik. Dan seterusnya. Selalu ada jalan keluarnya. Seakan-akan apa? Tidak pernah lapar. Karena setiap lapar ada jalan keluar. Lain dengan fuqara wal masakin. Mereka harus menghitung-hitung apa yang mereka miliki. Karena kita membelanjakan harta itu bukan mengikuti kemauan. Ini perhatian ya. Yang namanya belanja itu jangan ngikuti kemauan, terus uangnya yang ngikuti kemauan, nanti hasilnya ngutangan. Jangan. Tapi kita perhitungkan yang saya miliki berapa, itu bisa dapat apa, yaitu kamu syukuri. Itu yang namanya qanaah. Jangan dibalik ya. Ini sering. Sebagian orang dibalik. Saya kebutuhan sebulan 2 juta. Penghasilan cuma 1,5. 1,5 juta maksudnya. 1,5. Ini gimana ya cara nutupnya yang kurang 500 ribu? Jangan seperti itu. Barakallahu fiikum. Tidak seperti itu caranya. Kita ngitung-ngitung, saya pengeluaran 2 juta, tapi uangnya punya 1,5. Ya sudah, yang dikeluarkan juga 1,5. Sampai ke bawah terus demikian. Saya punya cuma 1 juta. Ya jangan belanja 1,5 juta. Yang biasanya makan sate ya dikurangi. Jangan makan sate, jangan juga makan sunduknya. Dikurangi, ganti menunya. Menu itu enggak harus enak sekali. Yang enak masih banyak. Nasi kemebul sama tempe plus sambelnya sudah enak sekali itu. Kalau masih ngerasa wah, tapi kayaknya kurang enak, nunggu lapar kalau mau enak. Kalau masih kenyang jangan makan. Kamu tahan dulu sampai benar-benar lapar. Nah, itu kamu makan sekarang. Maka yang kamu rasakan sesedikit apapun itu menjadi enak. Meskipun katakanlah enggak ada tempenya, cuma nasi sama sambelnya. Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Orang puasa kan juga begitu. Coba perhatikan. Lisaimi farhatan, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Bagi orang yang berpuasa itu dua kebahagiaan. Yang pertama, fariha, ia berbahagia ketika apa? Berbuka. Dan kebahagiaan kedua kelak di hari kemudian. Ketika berbuka ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan pertama, tadi dia lapar, sekarang bisa kenyang. Tidak ada orang puasa datang waktunya buka, kemudian tidak enak makan nih saya. Nah, saya kira tidak. Insya Allah mau cuma disuguhi, tapi mas adanya ini, tidak apa-apa. Daripada tidak makan, kan begitu. Kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan yang kedua, dia telah menyelesaikan ibadahnya. Dia telah menyelesaikan ibadahnya, alhamdulillah. Selesai ibadah saya hari ini. Kemudian menyambut untuk esok hari. Ini dirasakan. Dirasakan juga oleh kita. Barakallahu fikum. Meskipun dalam keadaan tidak berpuasa. Meskipun dalam keadaan tidak berpuasa. Kalau sudah lapar sekali, ada makanan itu nikmat sekali. Sampai dikatakan, sebetulnya saya itu gak senang makanan ini. Tapi kok sekarang rasanya enak sekali ya. Barakallahu fiikum. Ini diantara, ini resep ya ini, betul ini. Resep masakan nasional, internasional. Nah, bagi yang makannya pilih-pilih, itu coba makanlah ketika lapar baru makan. Makanlah ketika lapar baru makan. Kalau masih kenyang jangan, nanti milih-milih terus. Barakallahu. Khotib fillah rahimani wa rahimakumullah. Wah, tinggal berapa menit ini? Saya belum baca blas ini. Saya sudah siapkan ada berapa hadis ini? 1 2 3 4 banyak sekali ini. Masyaallah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, sedikit saya menukilkan di antara apa yang dirasakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin aw lailah fa idza huwa bi Abi Bakr wa Umar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar rumah, kemudian berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar. Biasa mereka bertiga kemana-mana Allah takdirkan seringnya, ya kok pas-pasan, bukan pas-pasan, papasan, salah ya, selalu berpapasan, bertemu sebagaimana kejadian waktu itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma akhrajakuma min buyutikum hadhihi sa'ah. Apa yang menyebabkan kalian keluar rumah pada saat-saat seperti ini? Kok kalian di sini berdua bikin apa? Kata mereka berdua, alju'u ya Rasulullah, kami sedang lapar ya Rasulullah. terus terang. Kenapa? Yang dihadapi Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, terus terang. Kami lapar wahai Rasulullah, sampai keluar rumah. Maka Rasulullah menjawab, kasihan kan? Wa ana walladhi nafsi biyadih la akhrajani alladhi akhrajakuma. Sama. Saya juga seperti itu. Saya sekarang itu keluar rumah juga sama seperti yang kalian rasakan, lapar juga. Satu kejadian luar biasa. Seorang rasul utusan Allah Subhanahu wa taala lapar. Lapar tentunya enggak ada makanan di rumah. Kalau ada makanan enggak jadi lapar. Kurma pun enggak ada di rumahnya. Kalau ada kurma enggak mungkin dia mengatakan lapar wong ada kurma. Sehingga hadis yang menyebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 2 bulan berturut-turut tidak masak sama sekali. Kami hanya punya air putih sama kurma. Waktu itu masih mending karena masih punya kurma. Yang saat ini enggak punya apa-apa. Ternyata dirasakan pula oleh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum. Dan ini bukan kejadian pertama. Masih banyak kejadian-kejadian yang semisal. Seperti juga yang terjadi pada sebagian sahabat sebagaimana hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kata Sa'd bin Abi Waqqas, "Inni la awwalul arabi rama bisahmin fi sabilillah." Saya adalah orang Arab yang pertama kali melempar anak panah, membidik dengan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam peperangan, perang Badar waktu itu. Yang pertama kali membidikkan anak panah dalam Islam Sa'd bin Abi Waqqas. Wa kunna naghzu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma lana ta'amun illa waraku syajar. Dan kami berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami tidak punya makanan. Mau perang aja enggak punya makanan, kan begitu. Berarti apa? Dari kampung juga enggak bawa bekal yang mencukupi. Nah. Kami tidak punya makanan kecuali apa? Tebak, tebak apa? Sebelum waktunya habis loh. Tanya apa? Tebak Abu Sufyan. Air putih, bukan makanan, minuman itu. Tebak apa? Bisa nebak? Bisa nebak ya? Kurma. Bisa nebak? Air pas ya. Kami tidak punya makanan kecuali dedaunan. Daun makanan bukan? Daun makanan bukan? Aslinya bukan. Cuman karena enggak ada yang lain. Mereka tidak punya yang lain. Mereka tidak punya yang lain kecuali daun yang mereka temukan di pinggir jalan. Ini penuturannya Sa'd bin Abi Waqqas. Dan ini dirasakan pula oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Hatta inna ahadana la yadha'u kama yadha'ul ba'iru aw syahu malahu khilaq. Malahu khilaq. Sampai kami ini buang air besar itu seperti kotoran kambing. Kami buang air besar seperti kotoran kambing. Thumma asbahat Banu Asad tu'azziruni 'alal Islam. Sampai kemudian dari kabilah Bani Asad mereka mencela saya di atas Islam. Laqad khibtu idan wa dhalla 'amali. Kata Sa'd membalas ucapan mereka, kalau demikian aku adalah orang yang rugi dan orang yang telah menyia-nyiakan amalanku. Yakni ketika mereka apa? Mencela Sa'd bin Abi Waqqas. Artinya dalam kisah singkat ini, perjalanan yang dirasakan oleh mereka di dalam Islam. Di dalam Islam, didikannya Nabi alaihi salatu wasallam. Padahal kalau Nabi mau, beliau tinggal menengadahkan tangannya. Meminta kepada Allah untuk mendatangkan apa? Rizki kepada mereka. tapi tidak dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam adalah doa untuk menguatkan kaki-kaki mereka. Adalah doa untuk menguatkan hati-hati mereka. Fa'asbahu, maka mereka pun jadi orang-orang yang kuat. Bukan manusia-manusia yang pengecut. Bukan manusia-manusia yang manja. Bukan manusia-manusia yang lemah. Sehingga kita dapatkan generasi mereka adalah generasi yang paling utama. Tidak doyan lagi yang namanya iming-iming harta. Ketika orang berangan-angan ingin mendapatkan sesuatu yang tinggi, mereka sudah tidak mengangan-angankannya lagi. Luar biasa. Dalam sebuah hadis dinyatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qalbul kabir syaban fitnatain, akan selalu pada hati seorang tumbuh yang tumbuh dewasa, artinya manusia yang terus hidup, ada dalam hatinya dua perkara. Yang pertama, fi hubbid dunya, kecintaannya terhadap dunia. Yang kedua, watulil amal, angan-angan yang tinggi, bukan harapan ya. Bedakan antara harapan dan angan-angan. Tulul amal, amal bukan ain, bukan amal, tapi amal pakai hamzah. Angan-angan yang tinggi. Barakallahu fiikum. Sehingga yang ada dalam hatinya adalah mengumpulkan harta, memiliki bagian-bagian dunia, sehingga ia pun tidak akan merasa puas. Dan ini dibuktikan dalam hadis yang lain, kata Rasul alaihi salatu wassalam, lau anna ibna Adam u'tiya wadiyan mal'an min dhahabin, seandainya anak Adam, manusia ini, diberikan kepada mereka satu lembah yang penuh dengan emas, satu lembah yang penuh dengan emas, ahabba ilaihi thanian, maka ia akan menginginkan lembah yang kedua sama isinya. Ahabba ila walau utiya thanian, kalau seandainya saja dia diberikan lembah yang kedua, minta lagi, saya ingin minta yang kayak gitu, setelah itu sudahlah, sudah enggak minta lagi. Dikasih satu lembah lagi emas penuh. Ahabba ilaihi thalitha, ia akan minta lagi yang ketiga. Dan ini tidak akan ada habisnya. Wala yasuddu jawfa ibni Adam illa turab, dan lambungnya manusia itu tidak akan pernah puas sampai lambungnya itu dipenuhi dengan tanah. Kalau lambungnya itu sudah dipenuhi dengan tanah, maka baru dia merasa puas. Maksudnya dipenuhi tanah apa? Al-maut, kematian. Kalau sudah mati, baru dia merasa puas. Tidak minta lagi. Bahkan yang ia katakan apa? Laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya ya Allah engkau akhirkan saya hidup sesaat saja, fa asaddaq, sehingga aku bisa bersedekah, wa aku minas salihin. Kalau dia tadi punya 10 lembah emas, dia pengin hidup lagi, lalu ia katakan semua emas yang saya miliki saya sedekahkan di jalan Allah. Kenapa? Karena sudah puas dia, merasakan tanah itu sudah puas. Ini nasihat untuk kita semuanya tentunya. Ini nasihat untuk kita semuanya. Sehingga beruntunglah seseorang, sebagaimana dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, qad aflaha man aslama, sungguh beruntung orang yang masuk Islam, wa ruziqa kafafa, dan diberikan rizki berupa kecukupan. Kecukupan. Apa itu kecukupan? Wa qanna'ahullahu bima atah, dan Allah jadikan dirinya orang yang qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah. Bima atah, merasa cukup dengan pemberiannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang paling aflah, yang paling beruntung. Dan disebutkan dalam hadis yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, laisal ghina an kathratil arad, bukanlah orang yang kaya itu adalah orang yang banyak hartanya. Wa innamal ghina ghinan nafs, dan orang yang kaya adalah orang yang kaya hatinya, cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah generasi yang kita dapatkan dari generasi orang-orang hebat, pahlawan-pahlawan Islam yang berhati kuat, yang hari-hari mereka seakan-akan Ramadan. Setiap harinya itu Ramadan. Ketika bulan Ramadan, lebih-lebih lagi. Maka kita jadikan bulan-bulan yang kita lewati dalam beramal bukan hanya di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang lainnya. Dan waktu telah cukup sampai di sini, sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.